Mitra Bisnis, Tempo menulis, kalangan DPR mempertanyakan keputusan Dahlan Iskan yang mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahannya ataupun kepada direksi BUMN untuk memangkas birokrasi agar gerak BUMN lebih cepat. Keputusan Dahlan dinilai seperti koboi dan melanggar tata perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Dahlan pernah meminta agar kinerja BUMN bebas dari intervensi politik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Sekarang kita lihat, kalau menurut Undang-Undang tentang BUMN, ya, 19 tahun 2003, itu di sana dikatakan ada dua bentuk BUMN di Indonesia. Satu Perum, dan satu lagi itu adalah Persero. Nah, kalau misalnya dia Perum, dia merupakan badan hukum yang modalnya terbagi atas dari negara, tapi itu langsung berada pada pengelolaan negara. Tapi kalau dia Persero, modalnya merupakan harta kekayaan dipesan dari negara, tapi negara mendapat saham. Artinya, dalam sisi dan pembentukan dan tata cara pengelolaannya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Itu artinya, walaupun pemerintah, dalam Persero ya, walaupun pemerintah memiliki saham mayoritas terhadap BUMN ya, di Indonesia yang dalam bentuk Persero, itu pemerintah bukan pemilik langsung lagi dari Persero. Ya, jadi Persero itu sudah merupakan satu badan hukum yang terpisah dari negara dan dia sama seperti swasta lainnya. Nah, itu memberikan pengertian bahwa direksi dari BUMN Persero itu adalah eksekutif yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan aktivitas perseroan. Walaupun tindakan tadi itu tetap akan mengacu atau berdasarkan pada hasil rapat umum yang saham. Dan rapat umum yang saham itu adalah memang betul pemerintah mayoritas yang dalam hal itu diwakili oleh Menteri BUMN. Nah, jika kita lihat urutan itu, sebenarnya pemberian kewenangan kepada direksi BUMN dalam konteks Persero itu adalah pemberian kewenangan yang berada pada tatanan resolusi rapat umum yang saham, hasil keputusan rapat umum yang saham. Jadi, tidak dalam konteks dia sebagai menteri. Gitu loh. Kenapa? Karena menteri tidak bisa lagi langsung memerintah direksi. Tapi dalam kapasitas dia sebagai menteri, tapi dalam kapasitas dia sebagai mewakili pemerintah sebagai pemegang saham, ya. Lalu Pak, bagaimana jika Pak Dahlan mengeluarkan keputusan Menteri BUMN yang memberikan wewenang kepada pejabat eselon 1 atau deputi Kementerian BUMN untuk dapat menunjuk direksi BUMN tanpa melalui RUPS ataupun mekanisme tim penilai akhir dengan pertimbangan memangkas birokrasi agar gerak BUMN lebih cepat? Wah, nggak bisa. Itu makanya kadang-kadang di situ susahnya kita. Itu di situ nggak konsistennya gitu loh. Jadi artinya apa? Bahwa itu udah dikatakan. Coba lihat itu Undang-Undang nomor 19 tentang BUMN. Itu jelas dikatakan bahwa tata cara pembentukan dan tata cara pengelolaan dari persero itu sama dengan perseroan terbatas. Kalau sama dengan perseroan terbatas, itu artinya direksi hanya bisa diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. RUPS itu adalah pemegang saham. Pemegang saham RUPS-nya diwakili oleh BUMN. Jadi nggak bisa, kecuali kalau misalnya BUMN memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk mewakili dia dalam RUPS. Tapi tidak ada redireksi yang diangkat dan diberhentikan tanpa melalui RUPS. Tindakan seperti itu nggak ada dasar hukumnya. Karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, itu direksi itu kan bukan pegawai. Direksi itu kan profesional. Direksi itu adalah jabatan atau profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham itu adalah organ perseroan gitu loh. Gini, terikat dengan birokrasi kan karena pemerintah sendiri sikapnya nggak tegas gitu. Pemerintah mendirikan BUMN Persero, tapi pemerintah masih nyampur-nyampurin. Kalau kita lihat BUMN Persero itu kan itu adalah satu, badan hukum yang berdiri dan telah terpisah dari negara. Sistem pelaporan keuntungan dan kerugian tidak berhubungan dengan BUMN. Itu tata kelola. Jadi kalau kita masuk pada good governance, negara itu adalah sebagai pemegang saham. Yang mengendalikan itu adalah direksi. Dan direksi itu diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham. Nah kalau misalnya tiba-tiba pemerintah melakukan di luar dari situ, ya pemerintah kembali membuat sistem hukum yang nggak jelas. Justru good governance itu merupakan bagian dari pengelolaan perseroan tanpa melalui birokrasi yang tidak jelas. Jadi kalau pemerintah mengatakan bahwa selama ini pengelolaan dari BUMN Persero tidak jelas, ya karena pemerintah suka nyampur-nyampur gitu loh. Kedudukan dia adalah sebagai pemegang saham dan direksi dari BUMN Persero itu mempunyai kewajiban untuk menyiapkan rencana kerja awal tahun. Dan rencana awal kerja awal tahun itu juga harus mendapat izin dari komisaris dan itu harus dipertanggungjawabkan pada rapat umum yang saham akhir tahun di mana pemerintah sebagai pemegang saham hadir. Jadi kebebasannya harusnya prosesnya itu simple. Tapi kalau pemerintah tiba-tiba tetap menganggap bahwa itu merupakan harta dia dan nyampur-nyampuri terus ya memang jadi birokratif. Gitu loh. Makanya makanya coba bedakan, apa beda antara Perjan, apa beda antara perusahaan negara PN zaman dulu, ya sebelum Undang-Undang 19 dengan Persero. Bedanya adalah PN atau Perjan itu ya bagian dari negara secara langsung, ya kan, dan pegawainya pegawai negeri. Tapi kalau kita lihat Persero, tidak, itu swasta. Dia disiapkan sebagai commercial vehicle, sebagai kendaraan komersial, ya, untuk langsung bisa berhadapan di masyarakat dan juga aktivitas internasional. Seperti sekarang saya baca tadi di TV, bahwa Pertamina sedang mengambil satu pengelolaan ladang minyak di Kazakhstan. Nah ini kan, dia kan memang harus dipandang orang sebagai salah satu pelaku commercial vehicle atau perusahaan yang mempunyai kapasitas internasional, dan dia bersifat swasta, dia tidak mewakili Republik Indonesia. Karena Pertamina itu adalah Persero gitu loh. Walaupun hasil dari pengelolaan Pertamina, pemerintah sebagai pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Gitu loh, jadi apapun yang hendak dilakukan itu harus tunduk pada hukum, jangan masuk pada perasaan sendiri gitu loh. Artinya maksud itu boleh baik, artinya saya melihat bahwa langkah-langkah baik, langkah-langkah efisien itu wajib. Tapi untuk baik dan efisien itu tetap harus berkaca pada ketentuan hukum yang ada. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.